Ketika mentari tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi, mampukah kau untuk berbagi tanpa hasrat ingin diberi di hadapannya? Di diberi di hadapannya.